Mitra bisnis, beberapa hari belakangan ini, arus lalu lintas sekitar Tanjung Priuk macet total. Pelabuhan Tanjung Priuk disebut dalam situasi darurat. Analisa penyebab kemacetan menyebut beberapa faktor, termasuk bea cukai yang lambat memeriksa kontainer, juga banyaknya peti kemas yang overstay di pelabuhan, sampai kondisi pelabuhan yang memang sudah tidak memadai menampung volume impor yang terus menanjak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha senior Teddy P. Rahmat. Pak Teddy, apa komentar Anda soal kondisi ini? Saya kira dengan ada Pak Mahendra di sana, mas, orangnya sangat kapabel lah, pelan-pelan juga bisa deh di Uraiten. Misalnya masalahnya kan juga dulu nggak direncanakan dengan baik. Kita kan manajemennya selalu apa menyelesaikan akibat, nggak menyelesaikan pangkalnya kan. Ini kan hanya planning kita kurang rapi aja dulu. Banyak aturan-aturan yang apa menghalangi import yang bikin susah sehingga akhirnya tertahan semua barang. Masalahnya emang infrastrukturnya kita nggak siapin dengan baik. Membuat banyak aturan yang nggak perlu, yang menghalangi import, yang apa, itu ada. Tapi sekarang ada Pak Mahendra lah, mesti sih yakin dengan ada Pak Mahendra akan beres lah. Ini kondisi yang terus terulang, Pak. Setiap peak season pasti selalu macet akses dari dan ke Priuk. Apa sebenarnya yang harus dilakukan agar Priuk ini benar-benar bisa dibenahi, Pak? Planningnya nggak rapi. Kan semua juga akibatnya itu karena kita rencananya nggak rapi, kan. Misalkan setiap kali juga nyamannya Banten, itu kan masalah terus, kan. Kenapa? Kan nggak rapi. Kita punya masalah kita semua itu, manajemen kita nggak rapi. Bukan kita rencanakan supaya ini jangan kejadian lagi. Kita ngeberesin ujung-ujungnya, bukan pangkalnya. Komentar saya itu. Lalu Pak, ada usulan agar pelabuhan khususnya di Pulau Jawa bisa lebih banyak dibanding yang ada saat ini. Bagaimana menurut Bapak? Ini ada tiga kan, Jakarta, Semarang, Surabaya. Kenapa nggak dibikin 10? Iya di Pulau Jawa kenapa mesti 3? Kenapa di utara nggak bisa 6? Kenapa nggak bisa 7? Jadi AKR yang bikin dengan Pelindo 3 ya, itu bagus sekali di Surabaya, di Gresik. Ya bikinlah beberapa, supaya jangan numpuk di Priok semua. Nggak ada perencanaan masalahnya gitu. Masalahnya, masalah berulang-ulang. Ya karena orang nggak tanggap mau menyelesaikan masalah. Dari alasan aja semua. Tapi ada Pak Mahendra lah, itu pasti beres lah saya yakin. Demikian pengusaha senior Teddy P. Rahmat. Saya Wendy Lim.